coba menyambung hidup ini. Ingin ku nikmati ketentraman untuk menghapus keringat badan ini. Oh yeah. Oh well. Pusing kepala saat ini, mengejar arti hidup ini. Haus akan seteguk air, ketenangan yang berharga semakin tinggi. Sisi ruang hati ini hampa. Kedamaian untuk kita lakukan berbeda.